Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada bab yang ke-9 yang membahas tentang Al-Hajar. Seseorang ditahan dari membelanjakan hartanya untuk menjaga kemaslahatan, baik kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan orang lain. Kita masih pada permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis yang pertama, yaitu orang yang dihajar untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Qala al-thalith, yang ketiga, yazulu al-hajru anil majnuni bi amraini aydan. Akan diangkat al-hajar, maknanya sudah kita ketahui, kalimat hajar dalam pembahasan kita ini yaitu seseorang ditahan dari membelanjakan hartanya. Yazulul hajru anil majnuni bi amraini aydan, akan hilang hajar dari seorang yang gila manakala ada dua hal terjadi pada dirinya. Bi amraini, dengan dua sebab sekaligus. Enggak cukup satu saja, tetapi harus dua-duanya ada. Al-awwalu zawalul jununi wa ruju'u aqlihi ilaihi. Hilangnya kegilaan dia dan kembalinya akal sehatnya kepada orang tersebut. Mungkinkah orang yang gila itu kembali sehat? Ada yang pernah jumpa? Tadinya gila dia, awalnya sehat. Mendapatkan sebuah musibah, depresi, kemudian seiring waktu berjalan, diobati kesana kemari, kemudian sehat. Bukan orang geger otak karena jatuh itu ya. Jatuh, geger otak, hilang ingatan. Ini berbeda dengan al-junun. Kalau yang jenis pertama tadi, yang jatuh, geger otaknya atau geger otak ringan, kemudian kembali sehat, normal, banyak terjadi. Tapi sekarang orang gila, sebagaimana yang kita ketahui pengertian orang gila tadi, yang sering dijumpai di jalanan, yang benar-benar gila, tanpa dibuat, tanpa disetting, tapi benar-benar gila. Kemudian setelah itu sembuh. Ada yang pernah tahu? Ada ya? Ada. Thayyib, apabila kegilaan dia hilang dan akal sehatnya kembali, ini satu di antara sebab hajar diangkat dari orang gila. Wa dzani ar-rusydu, yang kedua ar-rusydu, rasyid. Dia tahu cara membelanjakan hartanya yang baik. Dia tahu cara mengembangkan hartanya. Dia tahu cara menjaga harta tadi dari hal-hal yang akan merusaknya. Ini rasyid. Apabila dua hal ini terpenuhi pada orang yang gila, maka hajar atas dia dicabut, diangkat. Yang tadinya orang gila ini kaya raya, menerima warisan besar banyak dari orang tuanya atau dari saudaranya, selama dia gila hartanya ditahan oleh sang wali, walinya yang menahan. Ketika ternyata diupayakan pengobatan sembuh, harta itu dikembalikan. Ammas safihu fayazulu anhu bizawali safahi wattaishi wattisafuhu bisalahi fit tasarrufatil maliyah. Adapun safih, ini diddur rasyid. Dalam membelanjakan harta, safih itu lawan dari ar-rasyid. Man la yuhsinu tasarruf fil mal, ini safih. Ar-rasyid alladhi yuhsinu at-tasarruf fil mal. Adapun orang yang safih, demikian pula anak kecil. Anak kecil sudah kita lewati pembahasan kita kemarin. Apabila dia telah balik dan telah rasyid, maka harta itu diserahkan kepadanya. Safih, apabila hilang as-safah yang ada pada dia, sembarangan dalam membelanjakan harta, tidak memakai aturan dalam membelanjakan harta, boros. Apabila sifat-sifat itu telah hilang, dia kemudian bisa membelanjakan harta dengan cara yang terbaik, maka diangkat al-hajar dari dia. Fayazulu anhu bizawali safahi, maka akan terangkatlah al-hajar dari safih dengan hilang safah yang ada pada dia. Wattaish, dan keserampangan yang ada pada dia. Wattisafuhu bis-salah, dan kemudian dia memiliki sifat as-salah. Yuhsinu tasarruf fil mal, bisa membelanjakan hartanya dengan cara yang baik. Fit tasarrufatil maliyah, dalam membelanjakan hartanya, tahu dia, oh ini apabila ini saya beli dalam posisi sekarang ini tidak akan memberikan hasil, yang ada justru rugi. Seperti misal sekarang kemarau panjang, dia beli pupuk banyak-banyak bagi para petani, kemudian dia tabur di kebunnya. Ini at-tasarruf alladzi la yuhsinu at-tasarruf. Orang yang enggak pintar, enggak pandai dalam membelanjakan hartanya, enggak akan ada manfaatnya. Atau ketika dia akan membangun sebuah rumah, dia bisa membangun dengan bangunan yang baik, tetapi dia bangun atau dia buat hal-hal yang tidak akan mendukung pembangunan rumah tadi. Ini juga alladzi la yuhsinu at-tasarruf. Manakala at-tayish yang seperti ini telah terangkat, maka hajar pada dia juga dicabut. Qala rabi'an, yang keempat. Yatawalla amrul mahjuri 'alaihim al-ab idza kana 'adlan rashida thumma wasiyyuhu. Yang menjadi penjaga hartanya dari orang-orang yang dihajar tadi adalah ayah mereka. Si anak, kok bisa anak punya harta warisan sementara sang ayah masih hidup? Bisa jadi dia diberi hadiah oleh saudaranya, diberi oleh pamannya, diberi oleh kakeknya, wasiat. Kakeknya meninggal, dia dapat wasiat sehingga punya harta, bisa jadi. Nah, ketika ada hal-hal yang menyebabkan dia dihajar, yang berhak menahan hartanya, yang pertama sekali adalah ayahnya. Idza kana adlan rasyida, jika sang ayah tadi seorang yang adil, seorang yang rasyid. Tsumma wasiyyuhu, kemudian wasiyyuhu, mereka-mereka yang lebih berhak untuk mengurus orang ini tadi. Apakah setelah itu pamannya, ataukah saudara kandung yang lebih tua dari dia, ataukah kakeknya, orang-orang yang terdekat dengan dia. Wa yajibu 'ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahaddu ahaddu wal anfa'u lahum. Dan wajib bagi orang-orang yang menjadi wali, yang menahan harta mereka, an yatasarrafa, untuk membelanjakan harta tadi, bima fihil ahad, dengan cara yang terbaik. Dan apabila itu diusahakan, dijadikan sebuah usaha, harus dia memilih usaha yang kemungkinan besar mendapatkan untung lebih banyak. Misal ada seorang anak punya harta, anak yatim, ada hartanya banyak, kemudian diberi tawaran, bagaimana kalau seandainya harta ini daripada diam begitu kemudian diusahakan, dikembangkan. Kalau masuk dalam bidang ini, usaha ini, keuntungannya 10-20% per bulannya. Kalau usahanya yang di sana bisa 40-50%. Maka dia memilih yang al-ahad wal-awfar, yang terbaik, yang terbanyak dari usaha yang akan dijalankan. Ini wajib bagi seorang wali yang menahan harta mereka untuk memilihnya. Tidak lantas, ah sudah ini saja, yang gampang ini saja, yang urusannya mudah. Walau prosentase dari keuntungannya sedikit enggak apa-apa, yang penting mudah, yang penting gampang. Padahal ada kemungkinan untuk dijalankan dalam bidang usaha dengan keuntungan yang lebih besar. Maka di sini ditegaskan yajibu 'ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahadh wal anfa' lahum. Dan yang lebih memberikan manfaat untuk mereka. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendekati membelanjakan harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Bukan hanya dengan cara yang baik, tetapi yang terbaik dari yang baik tersebut. Wal ayatu nassat 'alal yatimi wa yuqasu 'alayhi ghayruhu mimman huwa fi ma'nahu. Ayat ini menyebutkan secara nas penyebutan lafaz terhadap anak, harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim wa yuqasu 'alayhi ghayruhu mimman huwa fi ma'nahu, akan tetapi dikiaskan dengan yang lain yang memiliki kedudukan sama dengan anak yatim. Dia bukan yatim, tetapi dia punya harta. Hanya walinya tidak mampu untuk mengarahkannya. Sehingga pilih, cari wali yang lain. Ini anak punya harta banyak, orang tuanya gila. Misal. Atau anak ini telah beranjak dewasa, tetapi belum mampu untuk membelanjakan harta dengan cara yang baik. Maka yuhjar. Dalam kondisi anak itu sedang ditahan hartanya dari membelanjakan harta, sang wali yang bertindak untuk membelanjakan harta itu dengan cara yang lebih baik. Adapun kalau terkait dengan diri sendiri, di sana ada kaidah tentang masalah membelanjakan harta ini. At-tasarruf idza kana li nafsihi fa yuqaddim ma huwa al-ashha lahu. Wa amma idza kana li ghairihi fa yuqaddim ma huwa al-ahadh wal anfa'. Seseorang apabila dia membelanjakan suatu harta untuk dirinya sendiri, maka dia boleh memilih sesuai dengan seleranya. Beli makanan, saya enggak senang dengan yang ini, saya maunya yang itu. Wah, harganya lebih mahal, terserah harta-harta dia. Selama itu halal dan tidak memberikan madharat atas dirinya, boleh dia membeli makanan yang lezat, makanan yang enak, kendaraan yang baik, rumah yang bagus. At-tasarruf idza kana li nafsihi fa yuqaddim al-ashha. Seseorang apabila dia membelanjakan hartanya sendiri, boleh bagi dia untuk mengedepankan yang menjadi selera dia. Enggak, saya enggak mau motor yang itu, saya pengennya motor yang ini. Silakan. Amma idza kana tasarruf limalil ghair, akan tetapi bila yang dia belanjakan adalah harta orang lain, fayuqaddim al-ahadh wal anfa, maka dia harus mengedepankan mana yang lebih baik, mana yang lebih memberikan manfaat. Harta anak yatim contohnya. Dia sebagai wali dari harta anak yatim. Ketika dihadapkan dua pilihan untuknya, manfaatnya bisa saja sama. Membeli pakaian untuk anak-anak yatim yang ada di bawah tanggung jawab dia dengan harta pribadi anak yatim tersebut. Dengan harta pribadi dari anak yatim tersebut. Dihadapkan pada dua pilihan. Enggak boleh kemudian dia milih, oh ini saja nih, ini haramain bagus. Tentu akan menguras banyak harta anak yatim tersebut. Tetapi ketika ada jubah, manfaatnya sama jubah tadi. Ini harganya haramain 350 ribu, yang ini yang jubah biasa 100 ribu, manfaatnya sama. Ukurannya juga sama. Maka tidak boleh bagi dia untuk memilih yang mahal tadi. Pilih yang lebih bisa memberikan manfaat terhadap harta tadi. Ingin membelikan kendaraan pun demikian untuk anak yatim tadi. Jangan mengikuti selera dia, tetapi hendaklah disesuaikan dengan kondisi harta dari anak yatim tersebut. Pilih yang kualitasnya tidak terlalu jelek, tetapi manfaatnya sama dengan yang lebih mahal. Ini apabila seseorang membelanjakan harta anak yatim atau harta orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia. Qala khamisan, yang kelima, ala waliyil yatimi an yuhafidha ala malihi wa la ya'kulahu aw yatasarrafa fihi zulman wa buhtana. Wajib atas wali dari harta anak yatim, yang itu memang merupakan harta anak yatim tersebut, harta pribadi dia, bukan santunan, bukan sumbangan dari orang lain. Misal ada sebuah panitia, kepanitiaan, sebuah koordinasi, orang-orang menginfakkan hartanya untuk mereka, dan bukan hanya satu dua anak yatim, tetapi banyak. Seperti misal di ma'had kita ini ada anak-anak yatim dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada para muhsinin menginfakkan harta mereka. Ma'had membentuk sebuah tim, mereka-mereka yang berkoordinasi untuk menjalankan mana yang terbaik dalam membagikan harta anak yatim ini untuk mereka. Harta tersebut bukan harta pribadi individu anak-anak yatim tersebut, tetapi sang donatur atau para muhsinin memberikan hak wewenang penuh kepada tim tadi atau panitia tadi, silakan mana yang terbaik menurut kalian, bagikanlah harta ini untuk mereka. Apakah diserahkan kepada mereka dalam bentuk uang tunai, atau diserahkan kepada mereka dalam bentuk pakaian, atau diserahkan kepada mereka dalam bentuk makanan, atau diserahkan kepada mereka untuk keperluan kegiatan belajar mereka, silakan. Nah, yang seperti ini itu yang membelanjakan dan melihatnya adalah panitia tadi, panitia tersebut. Berbeda dengan manakala harta itu adalah pribadi milik si yatim, dapat warisan dari orang tuanya, dapat warisan dari saudaranya, dari kakeknya, sehingga harta itu murni menjadi milik dia. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ala waliyil yatimi an yuhafidha ala malihi, wajib atas wali dari si yatim tersebut untuk menjaga harta anak yatim itu. Wala ya'kulahu, dan tidak boleh untuk memakannya. Au yatasarrafa fihi zulman wa buhtana, atau membelanjakan harta anak yatim itu dengan tasarruf yang ada kezaliman padanya. Mumpung ini harta anak yatim, dia juga tinggal dengan kita, sudah bangunkan rumah kita yang lama ini, dibongkar saja. Dibongkar, dibangun yang megah dengan harta anak yatim tadi, kemudian dalam pencatatannya status rumah itu milik walinya. Iya, memang benar anak yatim itu tinggal di sana, tetapi berapa persen yang dia butuhkan dari rumah tersebut? Berapa yang akan dia habiskan kalau seandainya itu untuk membangun tempat untuk si anak yatim saja? Satu kamar kecil mungkin itu sudah cukup, tetapi ini enggak. Karena harta anak yatim tadi banyak, akhirnya rumah yang lama dibongkar, dibangun yang megah, yang besar, si anak yatim tadi boleh tinggal di situ. Ini termasuk zulm wa buhtan. Liqaulihi ta'ala, berdasar pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan bentuk atau cara yang zalim, hanya saja yang mereka makan dan mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Di sini bukan berarti maknanya memakan harta anak yatim, harta itu dimakan masuk ke dalam mulutnya, enggak. Tidak hanya terbatas pada itu saja. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim ini, enggak, saya enggak makan kok, saya belikan rumah, saya belikan kebun, saya belikan kendaraan, tapi dia yang makai. Kemanfaatannya mayoritas kembali kepada dia. Adapun kepada anak yatim tadi hanya sedikit saja, hanya beberapa persen saja. Ini juga termasuk memakan harta anak yatim. Jadi lafaz di sini umum. Lafaz ini umum, membelanjakan harta anak yatim untuk apapun kebutuhan sang wali dengan cara yang zalim. Ini dosa besar sekali. Ancamannya adalah api neraka. Jadi tidak terbatas dibelikan makanan kemudian dimakan. berarti memakan harta anak yatim, tidak. Setiap bentuk membelanjakan harta anak yatim dengan cara yang tidak baik dan tidak kembali manfaatnya kepada anak yatim tersebut, maka inilah yang disebut dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.